السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، terakhir kita bahas adalah عدد المرفوعات، jumlah yang marfu wa amsilatuha, dan contoh-contohnya. Al-marfu'at sab'atun, yang marfu' ada tujuh, yaitu al-fa'il, pelaku, wal-maf'ul, alladhi lam yusam fa'iluhu, yang disilakan pula dengan naib fa'il, kemudian al-mubtada wa khabaruhu, mubtada dan khabarnya, dan ismu kana dan saudara-saudaranya, dan juga khabar inna dan saudara-saudaranya, dan tabi' lil marfu'. Tabi' lil marfu', marfu'. Sedangkan tabi' ada arba'atu asya. Yang tabi' ada empat. An-na'tu, wal-atfu, wa-tawqidu, wal-badal. Na'at, sifat, ataf yang diikutkan di belakangnya, tawqid penekanan, badal pengganti. Akan dibahas satu persatu. Kita mulai dari al-fa'il. Qala Syekh Al-Ajrum rahimahullah, babul fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Lihat, yang dikatakan fa'il adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Harus perhatikan definisi ini. Walaupun fa'il itu memiliki makna secara lughah, makna bahasa fa'il adalah pelaku. Sebagaimana di sini disebutkan dalam syarahnya, aqul, kata syarah, al-fa'il lahu ma'nayan. Fa'il itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawi, salah satunya makna bahasa. Wal akhar istilahi, yang kedua makna istilah. Istilah man? Istilah an-nahwiyin, istilahnya ahli nahwu. Amma ma'nahu fil lughah, adapun maknanya secara bahasa, huwa ibaratun amman awjadal fi'l. Fa'il maknanya secara lughah adalah ungkapan tentang orang yang mengadakan perbuatan, yang mewujudkan satu perbuatan. Kalau perbuatan ini diadakan oleh si fulan, maka si fulan pelaku. Fa'il. Itu lughah. Kamu lihat berantakan, kamu katakan, man fa'ala hadha? Kamu akan jawab, huwa al-fa'il. Dia pelakunya. Huwa al-fa'il. Maka fa'il adalah yang awjada al-fi'il, yang mengadakan perbuatan. Tetapi itu bukan pembahasan kita dalam nahwu. Pembahasan kita dalam nahwu adalah maknanya secara istilah ahli nahwu. Kalau dikatakan fa'il oleh para ahli nahwu, maka bukan ke sana larinya. Tetapi pada makna yang kedua. Amal ma'na tsani huwa ma'na al-istilahi. Amma ma'nahu fil istilah, adapun maknanya secara istilah, fahuwa al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Isim yang marfu' yang didahului sebelumnya oleh fi'ilnya. Sebab agak unik dalam bahasa Arab. Kalau dibalik, isim dulu baru fi'ilnya, maka isim tadi tidak jadi fa'il. Sebagai contoh, ana al-qalam. Qal, dikatakan, al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Isim marfu' Muhammadun. Salimun. Tajirun. Semuanya marfu'. Al-madhkur qablahu fi'luh. Yang didahului oleh fi'ilnya. Zahaba didahului oleh fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Zahaba Muhammadun. Maka Muhammad fa'il. Qara'a Salimun. Madhkur qablahu fi'luh. Safara Tajirun. Maka mereka semua fa'il. Tetapi dikatakan al-madhkur qablahu. Kenapa? Kalau ba'dahu sudah lain. Sekarang kita balik. Muhammad zahaba. Kita tidak katakan bahwa Muhammadun ini sebagai fa'il sekarang. Tapi mubtada. Mubtada. Dan ini khabar. Baik. Berarti, barakallahu fikum, definisi ini jangan lupa. Ringkas, tapi harus dihafal. Bahwa yang namanya fa'il adalah isim, marfu', al-madhkur qablahu. Jangan ba'dahu. Ini secara bahasa atau secara tadi secara lughatan memang pelakunya Muhammad, Muhammad dahab Muhammad atau Muhammad yadhabu. Dia pelakunya dia. Tetapi dalam hal ini dalam nahu akan disebut sebagai mubtada dia. Sedangkan ini khabarnya. Khabarnya khabar fi'il, fi'liyah. Khabarnya khabar dalam bentuk jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Berarti fa'il dari fi'il ini siapa? Fa'ilnya nanti lain lagi di sini. Fa'ilnya adalah dhamir mustasirun fihi. Takdiruhu huwa yarji'ila Muhammad. Tapi itu pembahasannya nanti. Al-muhim. Yang perlu sekarang kita ketahui adalah bahwa yang namanya fa'il al-madhkuru qablahu fi'luh. Kalau madhkur ba'dahu fi'luh itu bukan lagi dikatakan fa'il. Mafhum? Baik, kembali ke kitab. Wa qawluna, kita bahas dulu persatu. Wa qawluna al-ism la yashmulu al-fi'l wal al-harf. Ingat, al-ism tidak mencakup fi'l, tidak mencakup harf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka yang namanya fi'l tidak mungkin jadi fa'il. Yang namanya harf enggak mungkin jadi fa'il. Yang jadi fa'il harus ismun. Berarti kharaja minhu al-fi'l wal-harf. Ada beberapa mu'allim penerangannya dengan cara seperti ini. Fa'il adalah al-ism al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Ketika bicara isim, kharaja minhu yang bukan isim tidak mungkin jadi fa'il. Apa yang selain isim? Kalimat menjadi tiga terbagi. Yang naqsim la salah satu ya. Mahia. Naam. Isim, fi'il, harf. Harf itu seperti fi, ila, min. Kharaja minhu al-fi'l wal harf. Maka al-fi'l la yakunu fa'ilan. Fi'il enggak mungkin jadi fa'il. Harf la yakun fa'ilan. Enggak mungkin jadi fa'il. Baik, selanjutnya. Al-marfu'. Qala fala yakun wahidun minhuma fa'ilan. Maka yang namanya fi'il dan harf tidak mungkin jadi fa'il. Wa huwa yashmulu al-ism as-sarih wal ismul muawwal bil sharih, dan mencakup dua jenis isim. Isim itu ada isim yang sharih, ada yang gharu sharih, ada yang muawwal. Yasmul ismul sharih atau yang muawwal bil sharih. Apa itu yang sharih? Qala amma sharihu fa nahu. Adapun ismul sharih, nahu Nuh, Ibrahim, Muhammad, Abdullah dan seterusnya. Fi qoulihi ta'ala, contohnya, qala Nuhur Rabbi, qala Nuhun. Nuh fi'lun, fa'ilun. Kenapa fa'il? Karena dia ismul marfu' al-madkuru qablahu fi'luh. Dia isim dah. Isim. Sarih. Marfu'. Naam. Marfu'un bidhamma. Ala akhirihi. Madkur qablahu fi'luh. Aina fi'luhu? Qala. Qala fi'l. Madkur qablahu fi'luh. Atau wa'id yarfa'u Ibrahimu. Wa'id yarfa'u Ibrahimu. Ibrahimu ismun marfu'. Madkur qablahu fi'luh. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Yarfa'u. Maka berarti dia fa'il. Ammal mu'awwal bis-sarih fanahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan jumlah dalam ayat ini. Awalam yakfihim anna anzalna. Tidakkah mencukupi mereka? Anna anzalna. Apa-apa yang kami turunkan pada mereka. Dari mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kalimat anna anzalna itu bisa ditakwilkan. Bisharih. Dia tidak sharih. Tetapi bisa ditakwilkan dengan sharih. Apa itu? Dia katakan anna anzalna. Maknanya bahwa kami menurunkannya berarti inzaluna. Itu takwilnya. Seakan-akan berkata, awalam yakfihim inzaluna. Kalau inzalu, sudah selesai. Itu adalah ismun marfu'. Inzal, ism. Marfu'. Afal awalam yakfihim inzaluna, itu maknanya. Tapi di sini sebutkan fa'il. Kamu akan berkata, katanya fi'il tidak mungkin jadi fa'il. Ini fa'ilnya fi'il. Awalam yakfihim anna anzalna. Tidak cukup bagi mereka apa yang kami turunkan. Ya, takwilkan dengan isim. Takwilkan dengan ismus sharih. Yaitu inzal. Lalu terjemahannya, kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Tidakkah cukup bagi mereka penurunan kami terhadap kitab ini? Penurunan kami terhadap kitab ini. Tapi lihat disebutkan. Fa'anna harfu taukidin. Kita sarah anna anzalna. Anna harfu taukidin wa nasbin, menasabkan dan menekankan. Kemudian itu ada na di situ, maka ditasdidkan anna. Na ismu mabniun ala sukun, dia mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Wa anzalna padahal kalimat anna atau anna ini asal katanya dari annana. Na yang pertama harfu taukidin wa nasab, huruf yang menekankan dan menasabkan. Nah, na yang kedua maka dia adalah isim hina. Mabniun ala sukun fi mahali nasab. Dia tempatnya di nasab. Dan dia mabni. Mabni tidak berubah. Tapi tempatnya tempat nasab. Adapun anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dia adalah fi'l madin dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir yang ada dalamnya. Wal jumlatu fi mahali raf'in khabar. Sedangkan jumlahnya di tempat rafa' khabar. Khabar anna. Ini tadi kan isim. Isim anna. Ini isimnya. Iya. Ini khabar. Anzalna. Isim. Inna khabar inna. Khabar inna belum dibahas. Sahih? Nanti akan ada. Isim inna khabar inna. Tapi mana yang marfu'? Khabar inna atau isim inna? Di awal. Marfu'at sab'atun. Mana yang marfu'? Hah? Sayyid. Khabar inna. Berarti ini fi mahal nasab. Dan ini fi'ilnya fi mahal rafa'. Baik. Qala. Dikatakan fi mahali raf'in khabar, di tempat rafa' khabar, khabar anna. Wa anna ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar, sedangkan an wa ma dakhalat alaihi, dan apa yang dimasukinya dita'wilkan masdar. Baik. Dan itu fa'ilun yakfi. Susah ya. Hah? Mafhum? Begini. Jadi di sini ada tambah-tambahan. An plus fi'il sama dengan yusawi mana? Masdar. An plus fi'il yusawi masdar, sama dengan masdar. Bahwa masdar isim. Jadi fi'il kalau ditambah dengan an jadi masdar, dan masdar itu adalah isim. Maka ini isim yang ghairu sharih, yang itu isim yang sharih, yang ini mu'awwal bis sharih. Bisa ditakwilkan kepada sharih. Bisa ditakwilkan kepada sharih. Contohnya memakan. Kalau dirubah jadi makanan, benda apa bukan benda? Hei, memakan, kata kerja atau kata benda? Hah? Memakan, kata kerja, sahih? Tapi kalau saya rubah, makanan, kata kerja atau kata benda? Kata benda, ayo begitu. Berarti ini, masdar ini, kata kerja yang dibendakan. Dengan apa? Dengan an. Jadi kalau ini tadi, anzalna dengan anna sama dengan apa? Inzal. Inzal. Tapi nanya jangan dibuang, tetap. Anzaluna. Inzaluna, penurunan kami. Tadinya turun, jadi penurunan kami. An plus fail. Uridu an azhaba. Ini fi'il. Tadi tambahan, jadi apa? Jadi kata benda. Uridu anak dahaba, maknanya uridu dhihab. Urid dhihab. Wahalumma jarra. Dan terus seperti itu. Wahalumma jarra. Semua yang dikasih an, dikasih anna, maka dia mu'awwal bi masdar. Ditakwilkan masdar. Dan itu bukan perubahan, semakna. Ini masdar dengan ini sama. Yusawi sama. Mafhum hadha? Baik. Berarti fi'il, ada fi'il yang asli, ada fi'il kejadian. Ah, itu lebih enak. Hah? Fi'il kejadian itu artinya dari fi'il, tapi berubah jadi isim. Ada isim yang asli, ada isim kejadian. Afwan, bukan fi'il. Ada yang isim yang memang dari aslinya isim, ada yang isim kejadian. Fi'il dirubah jadi isim. Dengan apa? Dengan an. Dengan anna. Berubah menjadi masdar. Dan masdar itu isim. Tapi itu bentukan. Bentukan dari fi'il plus an wa anna. Baik. Maka bagaimana i'rabnya tadi? Kalau engkau berbicara dengan ayat tadi, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna. Kita tahu ini fi'il, tapi mana fa'ilnya? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ini? Hah? Fi'liyah? Apa ismiyah? Tinggal lihat awalnya. Huruf jangan dianggap. Awalnya fi'il. Berarti dia jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, mesti fi'il dengan fa'il. Fi'ilnya sudah ada. Yakfihim. Mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Anna azana. Kok enggak ada fa'il? Enggak ada isim. Ini harf. Yang ini fi'il. Katanya yang namanya harf dan fi'il tidak mungkin jadi fa'il. Mana fi'il dari fa'il dari yakfihim? Ternyata kita i'rabkan ini dulu. Nanti akan ketemu fa'il. Bahwa anna itu asalnya annana. Terdiri dari dua perkara. Anna dan na. Baru kemudian anzalna. Baik. Setelah itu kita lihat bahwa anna memiliki isim anna dan khabar. Khabar anna. Isimnya ini, na. Khabarnya anzalna. Baik. Kemudian setelah kita ketahui bahwa ini mabni dan ini juga sama jumlah, maka kedua-duanya i'rabnya dalam keadaan tidak mungkin bisa di'rab, tetapi fi mahal. Ini di tempat nasab, ini di tempat rafa. Maka i'rabnya kita katakan bahwa na adalah isim anna mansub fi mahalli nasbin, isim anna. Baik, yang ini jumlah. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabar anna. Kemudian baru kita katakan anna dan anzalna fi ta'wil. Dia sama dengan yusawi masdarun. Berarti anna dengan anzalna sama dengan inzal. Kata kerja yang dibendakannya inzal. Berarti kita katakan wa anna wa fi'lu, fi'l fa anna wa ma dakhalat alai, anna dan yang dimasukinya fi ta'wili masdarin fa'il liyakfihim. Ini keduanya digabung jadi masdar dan itulah fa'ilnya. Tidak akan cukup bagi mereka penurunan kami. Nah, sudah dibendakan sekarang. Sudah dibendakan. Al-Muhim. Yang pernik-pernik yang meruatkan khali. Nanti akan dibahas di pada babnya. Yang penting adalah bahwa fi'il dengan an atau dengan anna itu sama dengan masdar. Dan masdar itu isim. Berarti dikatakan bahwa anna tadi adalah fi ta'wil masdar. Ila huna. Hal ada soal? Mafhum? Sebelum kita lanjutkan, perhatikan ucapan beliau dalam syarahnya. Bahasanya beliau, wa anna wa ma dakhalat alai fi ta'wili masdarin fa'il. Ini bahasa yang harus kalian pakai ketika mengi'rabkan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah anna wa ma dakhalat alaih. Anna dengan yang dimasukinya. Anna dengan yang dimasukinya fi ta'wili masdar, dia menjadi masdar dan masdarnya itu adalah fa'il. Berarti fa'ilnya fi'il atau isim? Isim, isim masdar. Lo mana isim masdar? Bentukan dari an wa ma ba'daha. Dari anna wa ma dakhalat alaih. Baik, kembali kepada kitab. Wa taqdir, maka seakan-akan jumlah tadi berbunyi awalam yakfihim inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna. Wa mithalu qauluk, dan misalnya ucapanmu yasurruni an tatamassaka bil fadail. Contoh lain lagi dari ucapanmu, sungguh menggembirakan aku an tatamassaka bil fadail, engkau berpegang dengan kemuliaan-kemuliaan. Sama juga tadi anna, sekarang an, karena dua-duanya membentuk fi'il jadi apa? Masdar. Kedua-duanya menyebabkan fi'il jadi masdar. Maka kadang-kadang disebut dengan harfu masdarin. Disebutnya harfu masdar. Karena harf yang membentuk fi'il menjadi masdar. Harfu masdarin. Yasuruni anta tamassaka bil fadail. Sungguh mengembirakan aku. Yasuruni fi'il. Aina al-fa'il? Fa'ilnya bentukan an dengan fi'il. Karena an membentuk fi'il menjadi apa? Masdar. Berarti maknanya atau takdirnya, yasurruni tamassukuka bil fadail. Tamassukuka bil fadail. Sungguh menggembirakan aku berpegangnya kamu dengan keutamaan-keutamaan. Wa qauluka, contoh lainnya. A'jabani ma sana'ta. A'jabani ma sana'ta. Sungguh mengagumkan aku apa yang kau perbuat. Sungguh mengagumkan aku apa yang kau perbuat. Ini juga sama, fi ta'wili masdar. Sungguh mengagumkan aku perbuatanmu. Apa yang kamu bikin, bikinanmu. Apa yang kamu perbuat, perbuatanmu. Wa taqdir fihima. Takdirnya adalah, yasurruni tamassukuka. Yang kedua, a'jabani sand'uka. Bikinanmu. Mafhum? Pelajaran terakhir. Sedang ngantuk. Dikasihnya yang berat-berat. Mafhum. Sehingga gak ada yang jawab. Tanya mafhum, gak ada yang jawab. Mafhum. Paham gak? Sedikit. Paham gak? Ya. Apa yang sulit? Jadi gini. Tutup bukunya. Mana pulpen tadi? Apa definisi fa'il? Apa definisi fa'il tadi? Ismul marfu' al-madhkur qablahu fa'lu. Berarti yang namanya fa'il harus isim. Karena definisinya ismun marfu', maka tidak mungkin fi'il jadi fa'il. Dan tidak mungkin pula harf jadi fa'il. Yang namanya fa'il harus isim. Tetapi isim itu ada isim dua macam. Ada yang sorry, ada yang kejadian, ada yang asli memang isim, ada yang bentukan. Taib, yang sore itu Muhammad, apalagi benda-benda termasuk, jangan dikira cuma nama toh, madrasah juga bisa, ma'had juga bisa, sama juga bisa, amtaratis sama'u, amtarat, langit menurunkan hujan, maka dikatakan fa'il, finnahwi. Nahwi yang menurunkan Allah Taala, tapi kedudukannya Arabnya as-sama'u dhamah dia. Amtaratis sama'u. Baik. Maka semua yang namanya isim bisa jadi fa'il. Tapi itu namanya sharih, jelas tegas itu adalah isim, kata benda isim itu. Tetapi ada yang ghairu sharih. Atau muawwal, yang ditakwilkan jadi isim. Padahal aslinya tadinya fi'il. Tetapi fi'il bisa dibentuk jadi isim. Bahasa Indonesia pun sama. Memakan kata kerja. Tapi bisa dijadikan benda. Bagaimana? Makanan. Makan itu kan kata kerja. Tapi kalau dikasih an di belakangnya makanan, maka dia jadi benda. Bahasa Arab juga sama. Ada yang tadinya fi'il, tetapi ketika ditambah an, jadi benda. Seperti an, anna, ma, ini beberapa huruf-huruf yang kalau masuk kepada fi'il, wa fi'il plus fi'il, maka dia jadi masdar. Jadi masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan dan itu isim. Baik. Tadi semua contohnya. Contohnya kamu katakan aku ingin pergi. Uridu. An. Adhaba. Cuma sekarang dia bukan fa'il. Ya. Kita contoh yang fa'il saja. A'jabani. A'jabani. Sungguh mengagumkan aku. An. Tatamassak. Bil. Akhlaq. At-tayyibah. Naam. Tatamassaka. Fi'il apa? Isim. Tatamassak. Fi'il. Tetapi kalau ditambah an, itu sama dengan benda. Sama dengan isim. Sama dengan masdar. An plus fi'il sama dengan tamassuk. Tamassuk. Ya. Maka sama a'jabani anta tamassak bil akhlaq thayyibah sama dengan a'jabani tamassukuka. Mengagungkan aku berpegangnya kamu pada akhlak yang baik. Paham sampai sini? Maka ini adalah isim, tapi tidak sharih. Kenapa? Karena maknanya sama dengan isim. Tamassuk. Sehingga kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, sungguh mengagumkan aku kalau kamu berpegang. Kata kerja bukan? Kalau kamu berpegang, mengagumkan kamu. Setelah ditakwilkan, mengagumkan aku berpegangnya kamu. Pegangannya kamu dengan akhlak yang baik. Jadi benda. Paham? Baik. Contoh lainnya dicontohkan di sana oleh beliau dengan yang hampir mirip dengan itu. Yaitu kalimat a'jabani ma sana'ta, sama saja karena ma juga membuat masdar. A'jabani a'jabani mengagumkan aku ma sana'ta. Sana'ta. Sungguh mengagumkan aku. Ini fi'il. Kata kerja. Mengagumkan. Apanya yang mengagumkan? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat itu sama maknanya dengan perbuatanmu. Kata benda bukan perbuatanmu. Benda toh. Tapi tidak sorry. Sorry itu tegas. Jelas. Ini tidak sorry. Karena pakai fi'il dirubah dengan ma. Ma sana'ata. A'jabani ma sana'ata. Mengagumkan aku apa yang kamu perbuat. Sama dengan a'jabani. A'jabani san'uka. Sungguh mengagumkan aku perbuatanmu. Ini mengagumkan aku apa yang kamu perbuat. Ini mengagumkan aku perbuatanmu. Sama enggak? Semana atau enggak semana? Semana. Oleh karena itu, kalau di-i'rabkan, kamu jangan bilang fi'ilnya adalah fa'il, enggak mungkin. Jangan bilang pula maknya adalah fa'il, enggak mungkin juga. Berarti yang mana yang fa'il? Yang fa'il itu adalah gabungan antara dua ini menjadi masdar, dan itulah fa'il. Apa tadi bahasanya? Masih ingat? Bahasa nahunya apa tadi Arabnya? Ma. Wa ma dakhalat alaih fi ta'wili masdar fa'il. Ma. Dan yang dimasukinya dengan menjadi ta'wil masdar, dan masdarnya itu adalah fa'il. Maka masdarnya apa? Son'uka. Son'uka fa'ilin li'ajabani. Ini juga sama tamassuk. Kata benda juga. Paham? Cai. Wa qawluna. Ini baru terangkan isim. Setelah itu marfu'. Apa itu marfu'? Yakhruj ma kana mansuban aw majruran. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Dengan kalimat marfu' kharaja minhu majrur dan mansub. Dan juga majzum. Enggak mungkin jadi fa'il. Kenapa majzum enggak disebut? Masabab. Karena ini bicaranya isim. Isim enggak ada yang majzum. Isim enggak ada yang majzum. Kalau dia cari yang majzum berarti tidak paham di awalnya. Awalnya isim. Yang marfu'. Kalimat marfu' kharaja minhu al-majrur wal mansub. Dan juga majzum kalau ada. Karena isim enggak ada yang majzum. Tapi kembali. Wa qawluna al-madhkur qablahu fi'luh. Yang disebut qablahu fi'luh. Yakhruj al-mubtada. Keluar daripadanya al-mubtada. Wasmu inna wa akhwatiha. Fa innahuma lam yataqaddamuha fi'lun al-battah. Karena dia tidak didahului fi'il sama sekali. Al-mubtada. Wasmu inna. Wa akhwatiha. Fa'innahuma lam yataqaddamuha fi'lun al-batta sama sekali. Wa yarud ayadan ismu kana. Dan keluar juga isim kana. Wa akhawatuha. Dan saudara-saudaranya. Karena dia tidak dahului fi'lun abadan. Wa ismu kada. Wa akhawatuha. Sama juga. Fainahuma wa in taqaddamaha fi'l, walaupun dahulu fi'l, fa inna hadzal fi'l laysa fi'lun wahid minhuma, tapi itu bukan fa'il salah satu dari mereka. Wal murad bil fi'l ma yashmul shibhul fi'l kasmul fi'l. Dan yang termasuk fi'l abda yang disebut dengan isim fi'l. Nahu hayhata hayhat al aqiq wa shattana zaidun wa amrun. Ila akhirih. Perhatikan papan tulis lagi. Tinggalkan bukunya, tinggalkan penanya, gunakan telinga dan matanya. Perhatikan papan tulis lagi. Setelah kita sebutkan definisi yang ringkas, tapi masya Allah pembahasannya sangat luas, kita mendapatkan sekian faedah penting dari syarah beliau. Pertama, kharaja minhuma dan keluar daripadanya fi'l al-haq. Al-marfu' kharaja minhu keluar daripadanya mansub wa majrur. Al-Madhkur fi'lu. Al-Madhkur qablahu fi'lu. Kharaja minhu mubtada. mubtada. Sudah contohkan tadi mubtada. Kalau Muhammad dahaba Muhammadun itu jumlah fi'liyah, maka fi'il kemudian fa'il. Tapi kalau dibalik, Muhammadun yadhabu, maka Muhammadun bukan fa'il, dia mubtada yang memulai. Sedangkan yadhabu yang menerangkan, mengkhabarkan, maka disebut khabar. Khabarnya khabar jumlah, jumlah fi'liyah, yaitu yadhabu. Baik, maka apa yang marfu' dalam jumlah Muhammadun yadhabu bukan fa'il, kharaja minhu. Ia isim, dia marfu', tapi enggak madhkur qablahu fi'lu, madhkurnya ba'dahu. Iya kan? Maka dia bukan fa'il. Yang kedua, yang juga kharaja minhu adalah khabar inna. Inna Muhammadan tajirun. Matikan tajirun. Isim? Apakah dia isim? Naam, dia isim. Apakah dia marfu? Naam, dia marfu. Hal madhkur qablahu fi'luh? Apakah disebutkan fi'l sebelumnya? Tidak ada fi'l. Ini Muhammad, isim. Ini harf. Tidak ada. Maka dia kharaja minhu. Walaupun isim marfu', tetapi ghairu madhkur qablahu fi'lu, maka dia bukan fa'il. Baik. Yang ketiga. Kana. Kana Muhammadun tajiran. Kana Muhammadun tajiran. Muhammadun isim atau bukan isim? Isim. Marfu atau tidak marfu? Marfu. Apakah madhkur qablahu fi'lu? Hal madhkur qablahu fi'lu? Mungkin ada yang jawab iya, karena kan fi'lu, Ustaz. Berarti dahulu fi'l. Perhatikan. Madhkur qablahu fi'lu. Apa makna fi'luhu? Fi'lnya dia. Sekarang saya tanya, apakah ini fi'lu? Kalau ya, kamu akan mengatakan begini, karena Muhammadun tajir enggak kepake berarti. Iya kan? Dia bukan fi'ilnya Muhammad sendirian, tapi karena menggambarkan kedua-duanya. Karena Muhammadun tajiran, Muhammad itu dulunya tajir. Maka bukan milik Muhammad sendirian, tapi milik kedua-duanya. Satu jawaban. Jawaban kedua, karena ini bukan fi'il yang sempurna. Bukan fi'il yang sempurna, tapi dia fi'il yang nasab. Fi'il yang nasab. Maka enggak dibahas. Ini bukan fi'ilnya dia, tetapi fi'il milik kedua-duanya, dan itu pun fi'il naqis. Apa fi'il naqis? Fi'il naqis itu tidak seperti fi'il maknanya. Tapi saya katakan sekarang, apakah karena ini terjadinya bentukan ini Muhammad pelakunya? Bukan. Coba perhatikan makna. Muhammad menjadi pedagang. Apakah yang melakukan menjadi itu adalah Muhammad? Atau bukan? Atau tadinya Muhammad itu pedagang? Siapa pelakunya? Tidak ada pelaku. Kita enggak bicara tentang dia berbuat. Enggak. Kita bicara tentang orang ini tadinya begini berubah jadi begitu. Karena Muhammad pun tajiran. Fa'asbahal ana taliban. Dia tadi pedagang, sekarang jadi talib. Pelakunya siapa? Maka tajir karena ini tidak dianggap sebagai fi'il yang sempurna, maka tidak masuk al-madhkur qablahu fi'il. Kalaupun digolongkan dia fi'il, fi'il yang naqis. Kalaupun digolongkan fi'il, bukan fi'luhu, huwa, isim tadi, bukan. Tapi fi'il yang memiliki milik keduanya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Baik, mahfum sampai di sini? Sebab kalau dibuang tajirnya dianggap tidak penting. Apa jadinya? Karena Muhammad sempurna atau tidak sempurna? Enggak bisa ada maknanya. Tadinya Muhammad. Tadinya kenapa? Sudah selesai. Karena dia punya bukan milik Muhammad, milik kedua-duanya. Karena Muhammadun tajiran. Berarti bukan fi'lu. Baik, sama dengan kada. Ila akhirih. Kada Muhammadun kada. Hampir Muhammad jatuh. Yang menyebabkan hampir itu Muhammad bukan? Bukanlah. Baik. Sehingga dia bukan fi'ilnya Muhammad. Ila akhirih. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya. Madkurun qablahu fi'luh. Wa fi'l yanqasim ila qismain. Ada fi'il yang ma'ruf. Yang kita kenal. Bisa disaraf. Fa'ala yaf'alu. Fa'alan fa'ilun ila akhirih. Ada juga yang dikatakan dengan syibh fi'il. Syibh fi'il. Dia isim, tapi menyerupai fi'il. Isim, tetapi dia berfungsi seperti fungsi fi'il. Seperti hayhata. Apa ini? Fi'il? Itu bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Tapi dia bermakna fi'il. Hayat itu tentunya jauh. Bermakna ba'uda. Jauh. Maka dicontohkan di sini. Yang syibhil fi'il. Dengan contoh. Hayat al-aqiq. Jauh al-aqiq. Tidak mungkin. Baik. Al-aqiq kita akan katakan fa'il. Mana fi'ilnya? Hayat. Karena dia syibhil fi'il. Contoh kedua, syattan. Apa syattan? Syattana artinya berjauhan. Berbeda jauh. Kalau kita katakan si fulan dan si fulan sama, kamu bantah. Fulan ma fulan? La, syattan. Baina Amr wa Khalid. Amrun wa Khalidun. Kenapa dia marfu'? Fa'il. Kenapa? Karena dia isim. Marfu. Madkurun qablahu fi'luh. Mana fi'luh? Syattan. Itu kan isim. Isim fi'il. Isim bermakna fi'il. Isim terkandung dalamnya makna fi'il. Berarti fi'luh ini, jangan dikira cuma fi'il saja. Bisa fi'il, bisa pula syibhul fi'il. Yang mirip dengan fi'il. Syattana Zaidun wa Amrun. Perhatikan kitab. Kembalikan pada kitab. Kita akan baca. Setelah diterangkan, insya Allah membaca akan paham. Al-madkur qablahu fi'luhu, yakhruj akan keluar dari sana mubtada. Sudah terangkan tadi, kenapa mubtada keluar daripadanya. Karena fi'ilnya setelahnya, bukan sebelumnya. Wasmu inna wa akhwatiha. Karena dia marfu' sebagai isim, sebagai... Harus khabar inna kali ya. Isim inna. Nah, khabar sepertinya. Fa innahuma lam yataqaddamuha fi'lun albattah. Dia tidak dahului fi'l sama sekali. Wa yakhruj aydan ismu kana. Keluar daripadanya ismu kana dan saudara-saudaranya. Dan ismu kada dan saudara-saudaranya. Perhatikan fa innahuma wa in taqaddamaha fi'lun walaupun dahului oleh fi'l, fa inna hadzal fi'l laysa fi'lun wahid minhuma. Itu bukan fi'il salah satunya dari keduanya. Bukan fi'ilnya Muhammad. Bukan pula fi'ilnya tajir. Pelakunya bukan Muhammad, bukan tajir. Karena Muhammadun tajiran. Apakah yang melakukan kaun adalah Muhammad? Atau tajir? Bukan kedua-duanya. Wal muradu bil fi'il. Yang dimaukan dengan fi'il. Yashmul tercakup juga di dalamnya. Syibhul fi'il. Syibha al fi'il. Kasmil fa'il. Seperti isim fa'il. Contoh isim fa'il. Hayhatal aqiqu. Oh, enggak mungkin aqiq. Ayib. Kamu katakan ini aqiq. Hayhatal aqiqu. Artinya jauh sekali. Atau syattana Zaidun wa Amrun. Sangat berbeda antara Zaid dengan Amr. Yang ternyata syibhul fa'il tidak hanya isim fi'il. ada juga di sana isim fa'il tetapi berfungsi sebagai fa'il. Contohnya, aqadimun abuka, apakah datang bapakmu? Qadim itu kan isim fa'il toh. Tapi ya'mal 'amalal fa'il, melakukan seperti pelaku atau seperti kelakuan fa'il, berfungsi sebagai fungsi fa'il. Aqadimun abuka, apakah datang bapakmu? Maka abuka akan kamu i'rabkan dengan marfu'un. Limada? Li'annahu fa'il. Mana fa'ilnya? Qadimun. Dia isim fa'il tapi ya'mal 'amalal fi'il. Beramal seperti amalan fi'il. Sama dengan qadima abuka. Aqadima abuka. Sama dengan aqadimun abuka. Ini satu faedah buat kalian. Kalau menggunakan bahasa Arab dan enggak bisa urusan tasrifnya, mufrad, jamak, muannas, mudzakar, maka qadim saja pakainya. Ana qadimun, anta qadimun, sama saja. Dia qadimun, enggak berubah. Ana qadimun wa huwa qadim. La huwa ghairu qadim, selesai. Daripada ana adhabu wa huwa yadhhabu wa anta tadhhabu. Dhahib saja. Ana dhahibun wa anta dhahibun wa huwa dhahibun. Tidak berubah. Itu memudahkan. Biasanya belajar pertama kali untuk berbicara, pakainya isim fa'il untuk menggantikan fa'il. Karena belum diajari tentang perubahan-perubahannya. Maka hanya dahibun. Ana dahibun. Wa anta dahibun. Wa fulan dahibun. Naam. Qala. Fal'aqiq wa zaid. Ma'ama atafa alaih. Wa abuka kullun minhuma fa'il. Intaha. Syibh al-fi'l ada dua. Syibh al-fi'l ada dua. Yang pertama isim fi'l. Isim fi'l itu seperti hayhata dan ba'uda. Yang kedua isim fa'il, yang kadang ya'mal amalan fa'il. Nah, yang ini contohnya hayhata dengan apa lagi? Catan. Nah, sedangkan yang kedua contohnya dahibun, qadimun. Adahibun Muhammad, maka Muhammad fa'il dari dahibun. Itu kan isim fa'il. Isim fa'il tapi ya'mal amal al-fa'il. Ismun. Ismu fa'il. Ya'mal amal al-fa'il. Wa Muhammadun fa'il. Baik. Ilahuna. Halunaka soal. Ada pertanyaan?